بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، معاشر المسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله، suatu hal yang hendaknya menjadi pendongkrak kesemangatan kita di dalam mengkaji ilmu agama Allah, terkhusus ilmu Al-Quranul Karim yang berkaitan tentang cara membacanya dan memahami maknanya. Di antaranya adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Manusia berada dalam tingkatan yang tidak sama. Keimanan yang ada pada sanubari mereka tidak berada dalam satu keadaan saja. Iman itu bisa naik, dan naiknya iman disebabkan karena ketaatan dan ketakwaan, dan iman itu bisa turun disebabkan karena perbuatan durhaka dan kemaksiatan. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, termasuk perkara yang maklum, perkara yang diketahui oleh kita sekalian, bahwasanya yang mendongkrak keimanan seorang hamba dengan sangat kuat adalah Al-Quranul Karim. Orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu manakala disebut nama Allah, hati mereka bergetar, hati mereka takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, mereka pun bertambah iman, mereka bertambah yakin, mereka bertambah pembenarannya terhadap Allah azza wa jal, terhadap Al-Quranul Karim, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam berbagai macam hal yang perlu untuk diimani. Ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga kondisi seorang hamba yang jauh dari Al-Quran, maka jangan tanya bagaimana kondisi imannya, mengkhawatirkan. Dan orang yang setiap harinya senantiasa dekat dengan Al-Quran, dia senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mempelajari Al-Quran, maka besar harapannya untuk dia terus berada di atas as-siratul mustaqim, untuk dia terus berada di atas jalan yang lurus, karena dia senantiasa bersama dengan faktor yang akan mendongkrak keimanannya. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam sabdanya di atas, manusia terbaik, yang paling baik, yang paling afdolnya, yang paling mulianya, itu bukan orang yang memiliki banyak harta, bukan orang yang bergelimangan harta benda duniawi, bukan orang yang tinggi kedudukannya di tengah-tengah manusia, bukan orang yang anaknya banyak, bukan itu barometer seorang itu menjadi terbaik, bukan itu tolak ukur seorang itu menjadi yang paling afdol, yang paling utama di tengah-tengah manusia. Namun ma'asyiral muslimin, menurut kacamata Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang terbaik dari manusia adalah yang menyibukkan waktunya di dalam belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau tidak dia memakai semua waktunya untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya, setidaknya dia sisihkan sebahagian waktunya untuk tidak lupa menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang belajar Al-Quran, atau menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Inilah yang terbaik. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya mempelajari Al-Quran ini bentuknya ada dua. Bisa mempelajari bacaannya dengan seorang belajar bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana tajwid yang benar, bagaimana tilawah yang benar, ini termasuk belajar Al-Quran. Yang orang melakukannya menjadi yang terbaik. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, juga di antara makna belajar Al-Quran, selain belajar lafadznya juga belajar maknanya. Mengetahui apa kandungan isi daripada ayat-ayatnya. Bahkan yang kedua ini adalah yang paling utama. Karena Al-Quran itu diperintahkan untuk dibaca, bukan hanya ingin mendapatkan pahala dari bacaannya, akan tapi ada hikmah yang lebih besar dari itu. Al-Quran diperintahkan untuk dibaca itu untuk diambil pelajaran dari makna-makna yang ada di dalam ayat-ayatnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan seorang tidak akan bisa mengetahui isi kandungan ayat Al-Quran kecuali dengan dia belajar. Dia mempelajari maknanya, dia membaca artinya, dia membaca tafsirnya, dan mempelajari tafsir-tafsirnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, hal ini seharusnya yang menjadikan kita semuanya lebih bersemangat di dalam menyisihkan waktu-waktu kita untuk bersama dengan Al-Quran, belajar dan mengajarkannya. Hal ini atau hadis di ataslah yang seharusnya diantara menjadi motivasi kita untuk kita terus sibuk dengan Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, dan berupaya untuk mengajarkan Al-Quran agar kita menjadi khairun nas, agar kita menjadi manusia terbaik, manusia yang paling afdol, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pelajaran kita pada tafsir surah Al-Kahfi. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-26. Di mana pada ayat sebelumnya yang telah kita baca, Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwasanya Ashabul Kahfi mereka tinggal di dalam gua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tertidur selama 309 tahun. 300 tahun wazdadu tis'a, dan mereka bertambah 9 tahun. 309 tahun. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir Imaduddin rahimahullah bahwasanya hitungan 309 tahun yang menjadi waktu tertidurnya Ashabul Kahfi adalah hitungan kalender bulan. Ya. Adalah hitungan kalender bulan. Karena metode kalender itu ada beberapa. Yang ma'ruf di tengah-tengah manusia, di antara yang paling ma'ruf, yang terkenal adalah bahwasanya kalender itu bisa dihitung dengan bulan dan bisa dihitung dengan matahari. Kalender bulan dan kalender matahari. Namun di dalam Islam sendiri yang Allah Azza wa Jalla nyatakan tentangnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan itu sebagai tanda untuk kita mengetahui tahun dan perhitungan. Namun terkait dengan kalender matahari telah ada dari zaman dahulu, ya. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya 309 tahun ini adalah dengan hitungan kalender bulan. Adapun apabila 309 tahun dengan kalender bulan ini dirubah kepada hitungan kalender matahari, maka jumlah waktu atau total waktu tertidurnya Ashabul Kahfi itu adalah 300 tahun. 300 tahun. Kenapa? Disebutkan oleh Ibnu Katsir dikarenakan jarak perbedaan antara 100 tahunnya kalender bulan dengan 100 tahunnya kalender matahari itu adalah 3 tahun. Ya. Jadi kalau kalender matahari itu adalah 100 tahun, kalender bulan itu adalah 103 tahun. Jaraknya itu seperti itu, perbedaannya. Ya. Sehingga apabila Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun hitungan kalender bulan, berarti mereka tertidur selama 300 tahun dengan hitungan kalender matahari. Dan kalender matahari ini yang ma'ruf di tengah-tengah kita, kalender Masehi, itu menggunakan hitungan kalender matahari, di mana patokannya adalah dengan melihat bagian terbitnya matahari yang tidak senantiasa sejajar pada setiap tahun, pada setiap bulannya. Ya. Makanya disebutkan di beberapa sumber, di zaman dahulu, daerah yang biasa menggunakan kalender matahari, mereka itu biasa membangun sebuah bangunan untuk mengenali jarak antara munculnya matahari di satu bulan ke bulan yang lain. Itu tidak sama. Kalau kalender bulan itu kan sesuai dengan perputaran bulan. Mulai dari bulan sabit sampai bulan setengah, sampai purnama, sampai habis lagi. Itu hitungan satu bulan dan 12 bulannya adalah satu tahun. Kalau kalender matahari adalah biasanya mungkin ini bangunan di bulan Januari terbit matahari di sebelah sini. Februari di sebelah sini. Maret sebelah sini. Terus sampai berputar Desember, Januari sini lagi. Nanti Januari bertemu di terbit, apa, titik terbit di sebelah sini lagi. Nah makanya, wallahu a'lam, hitungan musim, yang biasanya musim itu dihitung dengan kalender matahari, itu tidak berubah dari satu bulan ke bulan yang lain, biasanya. Biasanya seperti itu. Musim dingin, Desember. Biasanya seperti itu. Karena memang hitungannya adalah dengan kalender matahari dan seperti itulah hitungan musim. Berbeda dengan kalender bulan. Kalau kalender bulan, hitungan musim itu tidak senantiasa dalam bulan Dzulqa'dah terus. Jadi terkadang bulan Dzulqa'dah musim panas. Terkadang bulan Dzulqa'dah musim dingin. Dan seterusnya. Nah, al-muhim yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah seperti ini. Di dalam tafsirnya. Bahwasanya hitungan 309 tahun adalah hitungan kalender bulan, adapun dengan kalender matahari, maka karena jarak perbedaan pada setiap 100 tahun antara dua kalender tadi adalah 3 tahun jaraknya, maka tatkala dihitung jarak apa jumlah total tertidurnya Ashabul Kahfi dengan kalender matahari adalah 300 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Dan di ayat yang ke-26 Allah Azza wa Jalla mengatakan Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang lebih mengetahui dengan atau terhadap total tahun tinggalnya Ashabul Kahfi di dalam gua tersebut. Lahu ghaibus samawati wal ard. Milik Allah lah ilmu ghaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan telah kita baca tafsir dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di pertemuan yang lalu terkait dengan ayat ini. Kita bisa mengambil faedah bahwasanya perkara ghaib itu adalah ilmu kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan melalui lisan para rasulnya alaihi mussalatu wassalam. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, terkait dengan perkara ghaib, wa ghaibuha muhtassun bihi, ilmu ghaib yang ada di langit dan di bumi ini khusus miliknya Allah azza wajalla. Fama akhbara bihi anha ala alsinati rusulihi fahuwa alhaqqul yaqin. Dan perkara-perkara ghaib yang Allah khabarkan tentangnya melalui lisan-lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kebenaran dan keyakinan, alladzi la yushakku fihi, yang tidak boleh diragukan. Manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan akan hadirnya Al-Mahdi nanti di akhir zaman, akan hadirnya Dajjal, akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, terjadinya berbagai macam peristiwa-peristiwa besar sebelum terjadinya hari kiamat, Nabi SAW mengkhabarkannya, maka kita harus meyakininya dan menganggapnya adalah suatu hal yang benar dengan penuh keyakinan, dan kita tidak meragukannya sama sekali. Kenapa? Karena ilmu tentang perkara ghaib tadi datang dari lisan Rasulullah SAW. Wa ma la yutli' rusulahu alaihi, ini perkara penting yang beliau sebutkan, dan perkara-perkara ghaib yang tidak diperlihatkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya, fa inna ahadan minal khalqi la ya'lamuhu, maka seorang pun dari makhluk tidak ada yang mengetahuinya. Manakala Allah ingin menampakkan ilmu terkait dengan perkara ghaib yang akan terjadi di kemudian hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkhabarkan melalui lisan para rasulnya. Dan apabila ada yang mengaku mengetahui perkara ghaib akan terjadi seperti ini, seperti ini, dan seperti ini di masa depan, dalam keadaan itu tidak pernah dikhabarkan oleh rasul-rasul Allah azza wa jalla, maka kita harus yakin bahwasanya itu adalah suatu hal yang bersifat taqawul. Taqawul itu mengucapkan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak berlandaskan ilmu. Dan itu haram. Dan ini ikhwati fillah rahimakumullah, memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwasanya setiap orang yang mengaku dia mengetahui perkara ghaib, maka dia adalah kadzab. Maka dia adalah pendusta. Romal, tukang-tukang ramal, tuhan, para dukun yang mengaku tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, mereka adalah kadzab. Mereka adalah pendusta. Ya. Allah Azza wa Jal mengkhabarkan tentang perkara ghaib hanya melalui wahyu. Hanya melalui wahyu. Tidak ada selain wahyu yang dijadikan sebagai jalur oleh Allah Azza wa Jal untuk mengkhabarkan tentang perkara ghaib yang akan terjadi di kemudian hari atau di kemudian waktu. Nah. Namun disebutkan oleh para ulama, wahyu itu ada dua. Ada wahyu tasyri', wahyu untuk pensyariatan. Dan wahyu tasyri', wahyu yang disampaikan oleh Allah untuk mensyariatkan sesuatu, ini tidak Allah berikan kecuali kepada nabi dan rasul. Ini wahyu tasyri'. Yang kedua adalah wahyu ilham. Wahyu ilham, kalau wahyu ilham ini tidak hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul bisa mendapatkan wahyu ilham. Seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan, wa auha ila ummi Musa an ardi'i. dan Allah mewahyukan kepada ibunda Musa untuk menghanyutkan Musa di sungai. Allah mengkhabarkan dengan kalimat auha. Begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan wa auha ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan, dan Allah mewahyukan kepada para lebah dengan kalimat wahyu. Kata para ulama, wahyu di sini maksudnya adalah wahyu ilham. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya, baik melalui mimpi atau melalui malaikat, ya, menyampaikan kepada seorang yang bukan nabi dan rasul terkait dengan suatu perkara. Dan itu ada, kita harus yakin itu ada. Adapun wahyu yang bersifat tujuannya adalah untuk mensyariatkan suatu perkara, maka ini tidak ada yang bisa menerimanya kecuali nabi dan rasul. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, Syekh Al-Albani rahimahullah juga menjelaskan terkait dengan masalah ini. Wahyu ilham, tatkala orang mendapatkannya, itu bukan berarti dia orang yang tidak pernah salah. Karena orang yang mendapatkan wahyu ilham dan dia bukan nabi, maka dia tidak terjaga dari yang namanya kesalahan. Manusia biasa itu bisa salah. Meskipun yang mendapatkan wahyu ilham, ya, dia juga bisa salah. Sehingga menjadi suatu hal yang salah manakala ada seorang yang mendapatkan wahyu ilham, contohnya kemudian kita mengkultuskannya sebagai orang yang tidak pernah salah. Dan wahyu ilham ini datang bukan dengan keinginan seseorang, namun murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala ada orang mengaku dia berusaha dengan beberapa hal untuk mendapatkan wahyu ilham dan dia mendapatkannya, dia menyengaja untuk mendapatkan wahyu ilham, dia mengaku dia berusaha untuk mendapatkan wahyu ilham, dia yang mengusahakannya, dia yang menghendakinya, maka orang yang seperti ini patut dipertanyakan kejujurannya. Karena wahyu ilham Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak manusia, bukan dengan kehendak makhluknya. Allah datangkan wahyu ilham dengan kehendak dirinya kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih, seperti ibundanya Musa, kemudian Maryam, itu semuanya adalah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an pernah mendapatkan wahyu ilham dan mereka bukanlah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, Allah menyatakan lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi. Absir bihi wa asmi. Ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah ta'ajjubun min kamali sam'ihi wa basarihi. Kalimat yang menunjukkan ketakjuban terhadap kesempurnaan pendengarannya Allah dan kesempurnaan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatihima bil masmu'at wal mubsharat. Dan bentuk ta'ajjub terhadap bagaimana pendengaran dan penglihatannya Allah ini meliputi semua hal yang bisa didengar dan meliputi semua hal yang bisa dilihat. Semua al-masmu'at, sesuatu yang didengar, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya meskipun itu adalah bisikan hati. Suatu hal semuanya yang dilihat, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melihatnya meskipun itu berada dalam kegelapan malam. Allah khabarkan hal ini. Allah khabarkan tentang kesempurnaan penglihatannya, kesempurnaan pendengarannya. Ba'dama akhbaro bi ihatati ilmihi bil ma'lumat, setelah Allah mengkhabarkan tentang bagaimana luasnya ilmu Allah, di mana ilmu Allah itu meliputi semua yang diketahui. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan tiga perkara ini untuk menunjukkan bagaimana mampunya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurusi dan mengayomi Ashabul Kahfi, meskipun dari kalangan manusia tidak ada yang mengurusi mereka sedikit. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan itu semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seheran apapun seseorang terhadap kondisi Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun, sungguh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang susah. Bukan sesuatu yang sulit. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Dan begitulah, dan begitu pula ma'asyarul muslimin, hendaknya kita berkeyakinan semua hal yang kita anggap susah, semua hal yang kita anggap mustahil di pikiran kita, di hitungan matematika kita, selama itu adalah khair, selama itu adalah kebaikan, dan selama itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala, yakin seyakin-yakinnya pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Siapa yang menyangka? Bahkan Ashabul Kahfi sendiri mereka tidak menyangka. Mereka akan Allah lindungi dengan cara tidur. Ashabul Kahfi tidak ada yang menyangka. Dan seperti itulah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menolong kita dengan sesuatu yang tidak kita duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Jalan keluar dari manapun. Melalui jalan apapun, jalan keluar tadi, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukannya selama kita melakukan perantaranya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, setelah Allah mengkhabarkan bagaimana luasnya penglihatan, pendengaran dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tsumma akhbara 'anil firadihi bil wilayatil 'amma wal khassah. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang keesaannya dalam al wilayatul 'amma wal wilayatul khassah. Al wilayatul 'amma artinya adalah kepengurusan umum. Al-wilayatul 'amma. Allah memiliki al-wilayatul 'amma, di mana Allah Subhanahu wa taala mengurusi semua alam semesta. Ya, Allah mengurusi semua alam semesta. Allah mengurusi orang-orang yang beriman, mengayomi mereka dengan rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurusi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang kafir rizki. Allah Subhanahu wa taala tundukkan apa yang ada di muka bumi ini untuk manusia, baik yang muslim maupun yang kafir, yang beriman maupun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-wilayatul 'amma. Allah memiliki sifat al-wilayatul 'amma, mengurusi semua makhluknya tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan, dan hujan ini Allah berikan kepada kafir maupun muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa harta, anak-anak, tempat tinggal kepada orang muslim dan orang kafir di wilayah amma. Dan sifat ini adalah sifat yang dikandung dalam nama Ar-Rahman. Jadi di antara nama Allah itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ay alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Ar-Rahman itu adalah yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Allah mengurusi semuanya. Orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala pun urusi mereka. Allah berikan makan kepada mereka. Ya. Ini menandakan bagaimana luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang itu tidak boleh menamakan dirinya dengan nama Rahman. Bolehnya Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Kalau orang menamai dirinya dengan nama Rahman, maka dia tidak bisa melakukan konsekuensi dari namanya tadi. Karena Rahman, Rahman itu adalah artinya zat yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Siapa di antara manusia yang rahmatnya meliputi segala sesuatu? Kalau orang menamai dirinya dengan Ar-Rahman, maka dia tidak bisa melakukan konsekuensi daripada namanya. Nah, Sehingga Ar-Rahman itu dijadikan, kata Syekh Ibnu Taimin dalam Syarah Usul Thalathah, Ar-Rahman itu adalah nama khususnya Allah. Adapun Ar-Rahim itu bukan nama yang khusus untuk Allah. Ada hamba yang disifati dengan Rahim. Jadi kalau hamba penyayang, ada seorang yang penyayang, itu disebut dengan Rahim, tidak disebut dengan Rahman. Nah, dan Rasul SAW disebut dengan Rahim, Rahimun bil mu'minin. Ya. Rasul SAW adalah orang yang berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Dikatakannya Rahim, bukan Rahman. Ya. Karena Rahman, sekali lagi, adalah nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan akan bagaimana kasih sayangnya itu meliputi semua alam semesta. Allah mengatur bulan, Allah mengatur matahari, Allah mengatur hujan, Allah mengatur musim, Allah mengatur gunung-gunung, Allah mengatur ombak lautan, dan seterusnya. Itu adalah kandungan dari makna Ar-Rahman. Ar-Rahman menunjukkan kalau Allah itu memiliki al-wilayatul amah, kepengurusan yang umum. Allah mengurusi segala perkara dari makhluknya. Begitu pula kata Syekh As-Sa'di wal Khassah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkhabarkan bahwasanya ia memiliki al-wilayatul khassah, dan dia esa di dalamnya. Al-wilayatul khassah adalah kepengurusan khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurusi orang-orang yang beriman. Itu adalah al-wilayatul khassah. Dengan al-wilayatul khassah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurusi dan mengayomi hamba-hambanya yang beriman, sehingga hamba-hamba Allah yang beriman dengan wilayah khassah tidak hanya diberikan hal-hal dunia kepada mereka, rizki, makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian dan yang lainnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada orang-orang yang beriman itu iman. Allah memberikan kepada mereka iman, sehingga mereka bukan hanya hidup di dunia, tapi mereka menjadi orang yang hidup di akhirat. Hidup artinya, maksudnya adalah hidup dengan penuh kenikmatan. Qala fahuwal waliyul ladzi yatawalla tadbira jami'il kaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengurusi pengaturan semua alam semesta. Ini al-wilayatul amah. Allah mengurusi semua alam semesta. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah mengganti siang dengan malam dan mengganti malam dengan siang. Siapa yang mampu melakukannya? Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qala al-waliyyu li 'ibadihi al-mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengurusi dan mengayomi hamba-hambanya yang beriman. Ini wilayah khosoh. Di mana manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurusi dan mengayomi hamba-hambanya yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah dengan wilayah khosohnya mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Dari kekufuran menuju keimanan. Wa yuyassiruhum lil yusra, dan Allah memudahkan untuk orang-orang yang beriman kemudahan. Wa yujannibuhumul usra, dan Allah menjauhkan dari orang-orang yang beriman itu kesulitan. Yang melakukannya adalah Allah. Yang memberikan kemudahan adalah Allah, yang menjauhkan kesulitan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dituntut untuk melakukan sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya dan memberikan kemudahan dan menghindarkan kepayahan serta kesukaran dari diri-diri kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Wa li hadza qala, oleh karena ini Allah berfirman, wa ma lahum min dunihi min wali, dan tidak ada bagi mereka ashabul kahfi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala satu orang pun yang mengurus. Tidak ada yang mengurusi ashabul kahfi seorang pun, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk melakukannya. Huwallazi tawalla ashabul kahfi, huwallazi tawalla ashabul kahfi, kata Syekh As-Sa'di, dialah Allah yang mengayomi ashabul kahfi. Bilutfihi wa karomih, dengan kelembutannya dan kedermawanannya. walam yakilhum ila ahadin minal khalqi, dan Allah tidak menyerahkan Ashabul Kahfi kepada seorang pun dari makhluknya. Ya. Ashabul Kahfi sebagaimana tadi kami katakan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang mereka tidak menduga-duganya. Dan seperti inilah ma'asyiral muslimin yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertawakal. Kita lihat bagaimana Ashabul Kahfi itu bertawakal. Kalau kita masih ingat bagaimana pembahasan kita di ayat-ayat awal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang lari dari kaumnya. Tidak peduli dengan dunia mereka, tidak peduli dengan nama mereka, tidak peduli dengan nama baik orang tua mereka, selama mereka berada di atas kebenaran, mereka lari dari kebatilan menuju kebenaran. Tawakal ini. Ini yang namanya tawakal. Manakala ada seorang yang jujur bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Itu pasti. Sehingga merugi orang yang mereka itu bertawakalnya tidak kepada Allah. Merugi orang yang bertawakalnya itu kepada jimat. Merugi orang yang bertawakalnya itu kepada patung. Merugi orang yang bertawakalnya itu kepada berhala-berhala. Karena orang atau sesuatu yang mereka bertawakal kepadanya tidak bisa mengurusi mereka, tidak bisa mengayomi mereka. Berhala-berhala, bagaimana mereka bisa mengayomi dan mengurusi serta melindungi orang-orang yang menyembahnya, sedangkan berhala tadi tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Nah, begitu pula ikhwati fillah rahimakumullah, orang-orang yang bertawakal kepada ashabul kubur. Orang-orang yang bertawakal kepada para penghuni kubur. Baik itu dari kalangan para wali, para nabi yang sudah mati, yang sudah wafat. Orang yang menggantungkan nasibnya kepada mereka dengan mendatangi kuburan-kuburannya mereka, meminta-minta, mengemis-ngemis di hadapan kuburannya para orang-orang soleh, para wali dan para nabi tadi, merugi kondisi mereka karena orang yang mereka bertawakal kepadanya tidak bisa mengurusi mereka. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling beruntung. Di mana mereka bertawakalnya adalah kepada Allah, semakin seorang itu bertawakal kepada Allah, maka semakin seorang itu mendapatkan pengurusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Mampu untuk mengayomi semua makhluknya. Apalagi hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi, orang-orang yang bertawakal. Manakala mereka bertawakal, mereka tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa la yushriku fi hukmihi ahada. Allah berfirman masih dalam ayat yang ke-26 di kalimat terakhir, wa la yushriku fi hukmihi ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil sekutu dalam hukum-hukumnya seorang pun. Allah tidak mengambil seorang pun sebagai sekutu dalam mengambil keputusan hukum. Ya. Ini menunjukkan bagaimana esanya Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal, dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah tidak butuh kepada manusia, Allah tidak butuh kepada jin, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada semuanya. Makhluk-makhluk Allah lah yang butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada makhluk. Sehingga dalam mengambil keputusan, Allah Subhanahu wa ta'ala wala yushriku fi hukmihi ahada, tidak mengambil sekutu seorang pun dalam mengambil keputusan tadi. Dan kata Syekh As-Sa'di, wa hadza yashmalu al-hukmal kauni al-qadari. Ini mencangkup hukum alam yang bersifat takdir. dalam menurunkan hujan, Allah tidak mengambil sekutu. Allah tidak perlu musyawarah. Allah tidak perlu diskusi. Karena Allah tahu yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala manakala menurunkan hujan, Allah tidak punya sekutu dalam menurunkan hujan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk menurunkannya. Manakala Allah menghendaki untuk hujan itu turun, maka hujan akan turun. Manakala Allah menghendaki hujan itu akan tertahan, maka hujan itu akan tertahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki musim. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur musim. Allah yang mengatur malam dan siang. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur pergerakan matahari dan bulan. Begitu seterusnya. Itu adalah hukum. Hukum alam yang bersifat takdir. Tidak ada yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sekutu dalam kepengaturannya. Siapa yang menyangka ada sekutu bagi Allah dalam mengatur alam semesta, maka dia kafir. Ya. Seperti anggapan sebagian orang-orang Syiah yang ekstrim. Mereka menganggap bahwasanya 12 imam yang mereka kultuskan, mereka punya andil dalam pengaturan alam semesta bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kekufuran. Makanya Syiah-Syiah yang seperti ini sudah enggak diragukan lagi kekufurannya. Sudah jelas-jelas kafir. Bukan dalam tauhid uluhiyah saja, mereka kafir dalam tauhid rububiyah juga. Qala wal hukma syar'iyyid dini. Wal hukma syar'iyyid dini. Dan hukum Allah juga mencakup hukum syar'i yang bersifat agama. Jadi dalam memutuskan perintah dan larangan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan musyawarah. Allah tidak membutuhkan diskusi. Allah subhanahu wa ta'ala langsung memutuskannya. Allah memerintahkan dan melarang sesuai dengan hikmahnya yang agung. Segala yang Allah perintahkan, maka ada manfaat yang murni atau dominan. Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, maka ada bahaya yang murni atau bahaya yang dominan. Beda dengan manusia. Manusia tatkala mengambil keputusan, Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk musyawarah. Kenapa? Manusia itu lemah. Manusia itu penuh dengan kelemahan dari berbagai macam sisi. Rasulullah s.a.w. diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk musyawarah. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia. Sayyidu waladi Adam. Orang yang paling afdol dari kalangan Bani Adam. Itu Nabi. Diperintahkan untuk musyawarah. Wasyawiruhum fil amr. Allah Azza wa Jalla menyatakan, dan bermusyawarahlah dengan para sahabatmu dalam urusan-urusan. Musyawarah penting bagi manusia. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada musyawarah. Hamba butuh kepada musyawarah. Bahkan musyawarah ini adalah suatu syariat yang agung. Suatu syariat yang penting. Ya. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma khaba man istasyar, tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Karena manusia tadi karena sifatnya lemah dalam memutuskan perkara, terkadang satu orang itu memiliki pandangan yang pendek, terbatas. Namun ada yang lain memiliki pandangan yang lebih luas daripada dia. Sehingga dengan adanya musyawarah itu saling melengkapi. Rasulullah SAW bermusyawarah dalam menggali parit di perang Khandaq. Nabi SAW bermusyawarah. Dapat usulan dari siapa? Dapat usulan dari Salman Al-Farisi. Gitu ya. Dapat usulan dari Salman Al-Farisi. Itu Nabi SAW. Musyawarah beliau. Sekali lagi, adapun Allah Azza wa Jal dalam memutuskan keputusan-keputusan alam yang bersifat takdir atau keputusan-keputusan syariat yang bersifat agama, Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan kepada seorang pun dari makhluknya. Fa innahul hakimu fi khalqihi qada'an wa qadran wa khalqan wa tadbira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memutuskan keputusan-keputusan dan takdir di tengah-tengah makhluknya. Allah yang menciptakan keputusannya dan Allah yang mengatur alam semestanya. Wal hakimu fihim bi amrihi wa nahihi wa tawabihi wa iqabihi. Dan Allah Azza wa Jalla lah yang memutuskan di tengah-tengah manusia dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya. Dan dengan perintah larangan tersebut Allah juga memutuskan apa pahalanya dan Allah memutuskan apa hukumannya. Pahala dan pahala dan hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk hamba-hambanya yang melaksanakan perintah atau melanggar perintah, itu penuh dengan keadilan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keadilan dari sisinya. Dan itulah keputusannya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah tafsir ayat yang ke-26 dari surah Al-Kahfi. Semoga apa yang kita pelajari di pertemuan malam hari ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jal dan Allah menjadikannya sebagai bahagian ilmu yang bermanfaat, yang mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'la wa a'la bisawab. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan masuk di tafsir ayat yang ke-27. Wa nas'alullah at-taysir wa faqallahu jami' ma yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.